الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذه المنطقة وفي هذا المسجد نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من فضل الله علينا وعليكم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاحمدوا الله الذي وفقكم لحب هذه البقاع التي يحبها الله، وللجلوس فيها لسماع كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. غيركم الآن الشواطئ والنوادي والمراقص، فاحمدوا الله الذي عافاكم، واشكروه يزدكم، وإني في هذه الكلمة أتكلم عن متممة لما ذكره الإخوة والمشائخ حفظهم الله في مسألة الأخوة. وكلمتي حول مفسدات الأخوة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في هذا المجلس، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد بالقول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الشيخ Ahmad Syamlan hafizahullah ta'ala wa ra'ah memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hingga yaumul qiyamah. Kemudian beliau berkata, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kemudahan untuk bisa berziarah, berjumpa dengan seluruh kaum muslimin yang hadir di tempat ini, di kota ini, di masjid yang mulia ini. Kita semuanya berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh keadaan yang seperti ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Tetapi kebanyakan umat tidaklah mereka mengetahuinya. Bersyukurlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kalian untuk bisa mencintai majlis yang seperti ini. Majlis yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dibacakan di dalamnya firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada sisi yang lainnya yang menyedihkan, banyak dari kalangan kaum muslimin terlalaikan dengan beragam hiburan, apakah di pantai-pantai ataupun di tempat-tempat yang lainnya, di supermarket atau di gedung-gedung olahraga. Dan bersyukurlah kalian yang Allah mudahkan kalian untuk berkumpul di tempat ini. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga kalian semuanya sehingga Allah mudahkan kalian untuk menghadiri majlis ini. Dan bersyukurlah kalian semuanya, sungguh dengan bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kalian semuanya. Dalam pertemuan kali ini saya akan melanjutkan dari wasiat-wasiat yang telah disampaikan oleh para masyayikh sebelum saya. Dan insyaallah kami akan memaparkan tentang sebuah perkara yang penting, yaitu perkara-perkara yang akan merusak ukhuwah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kehidupan yang lurus dan istiqamah di dalam agama. Al-mufsid al-awwal min mufsidat al-ukhuwah al-asabiyyah الجاهلية. أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن بنى المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار وآخى بين الأوس والخزرج، ولما رأى اليهود عليهم لعنة الله اجتماع الأوس والخزرج وتآخيهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يفرقوا صفوفهم، فبعثوا إليهم رجلا نماما من اليهود يذكرهم بمشاكلهم القديمة، ذكرهم بالحرب التي دارت بينهم وهو ما يسمى بيوم بعاث، فاشتعلت نار الفتنة في المجلس وتقاولوا، كل واحد يشتم الآخر، وكادوا أن يقتتلوا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فوعظهم وهدأهم حتى سكنوا. تذكير بالعصبية يفسد الأخوة. ولما كسع مهاجري أنصاري، أي ضربه بيده أو بعصا، صاح الأنصاري فقال: يا للأنصار، أي أغيثوني يا معشر الأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فاجتمع مجموعة من المهاجرين والأنصار وكادوا أن يقتتلوا، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، أي قذرة. إذا دعوت بدعوى الجاهلية، التعصب الأسري الدولي القبلي، هذا من ماكستر وهذا من بالي، ويفرق الإنسان بين إخوانه إما بسبب اختلاف البلدان أو اختلاف اللون، هذا أسود وهذا أبيض، أو بسبب النسب، هذا رفيع وهذا وضيع، أو بسبب هذا عربي وهذا عجمي، هذا يعتبر من مفسدات الأخوة، تفريق. والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان التقوى. فتعصب للعرق، للنسب، للجنس، هذا محرم، وهو من أعظم مفسدات الأخوة الإسلامية. حتى صارت الآن دول الإسلام دول، كل دولة وحدها، والله المستعان. Perkara yang pertama di antara perkara-perkara yang akan merusak ukhuwah ataupun persaudaraan adalah al-asabiyyah, fanatisme kepada golongan atau yang lainnya. di awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Madinah, setelah beliau menyelesaikan pembangunan masjid, maka beliau menyatukan kaum muhajirin dan al-ansar, menyatukan antara al-Aus dan Khazraj. Dan perkara yang seperti ini menjadikan orang-orang Yahudi marah. Kedengkian yang mereka miliki membawa mereka untuk merusak dari persatuan yang sudah ada, persatuan antara Aus dan Khazraj dan yang lainnya. Maka diutuslah oleh orang-orang Yahudi salah seorang di antara mereka yang mendatangi majlis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah rencana untuk memecah belah kembali persatuan kaum muslimin. Dan orang Yahudi ini laknatullah alaihi, semoga Allah melaknatnya, membangkitkan kisah-kisah lama yang pernah terjadi di antara mereka, dari perselisihan-perselisihan yang pernah ada, yang terjadi di masa lalu, peperangan yang pernah berkobar di hari Bu'ad. Dan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini pada saat itu menimbulkan api fitnah, yang sehingga kembali muncul kecurigaan di antara mereka, dan mulai muncul di hati-hati mereka sebuah kondisi yang hampir-hampir saja membawa mereka untuk kembali saling bertikai akibat olah daripada orang Yahudi ini. Dan itu terjadi di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang tegas kepada mereka dan memperingatkan akan perihal yang buruk dari fanatisme, hingga mereka kembali dalam keadaan tenang dan diam. Dan ini menunjukkan bahwa mengingatkan tentang bahaya fanatisme merupakan perkara yang sangat penting, karena fanatisme merupakan perkara yang paling berat atau paling besar pengaruhnya, yang akan merusak persaudaraan. Ketika ada salah seorang dari kalangan muhajirin yang memukul salah seorang dari kalangan ansar, maka teriaklah salah seorang dari kalangan ansar itu dengan menyatakan, wahai orang-orang ansar, kemarilah, tolonglah aku. Dan demikian pula orang muhajirin yang mendengarkan teriakan orang ansar ini pun juga berteriak, wahai orang-orang muhajirin, kemarilah. Sehingga berkumpullah sekelompok dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan hampir-hampir saja mereka bertikai sama mereka. Maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan marah kepada mereka. Dan ingatkan, apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah dalam keadaan aku ada di tengah-tengah kalian? Tinggalkan perkara yang seperti itu. Sesungguhnya perihal yang seperti itu adalah perihal yang sangat busuk. Demikian peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya kalian menyeru dengan seruan jahiliyah. Ketika kalian membangkitkan semangat fanatisme kekeluargaan saja. Membangkitkan semangat fanatisme terhadap kabilah-kabilah. Kebangsaan-kebangsaan. Dan beliau menyebutkan contoh. Membangkitkan semangat fanatisme sebagai orang Makassar. Saya orang Makassar. Atau saya orang Bali. Yang pada akhirnya ucapan-ucapan yang seperti itu akan menimbulkan perselisihan. Dan pada akhirnya akan memunculkan pertikaian. Dan beliau mengingatkan kepada kita, hindari fanatisme. Apakah yang bersumber dari perbedaan negeri, perbedaan warna kulit, perbedaan nasab, perbedaan kedudukan. Janganlah menyatakan, oh orang ini adalah orang yang memiliki strata tinggi. Orang ini adalah orang Arab. Dan perkara-perkara yang lainnya. Upaya untuk memunculkan fanatisme kepada perkara-perkara yang sangat dibenci. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai umat manusia. Sungguh telah aku ciptakan kalian dari kalangan lelaki dan dari kalangan wanita. Kami ciptakan kalian dalam keadaan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk kalian saling mengenali. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh sebab itu, fanatisme yang hanya mengedepankan nasab, keturunan ataupun posisi, maka sungguh keadaan yang seperti ini merupakan, atau perkara yang seperti ini merupakan perkara yang haram. Dan sekali lagi, asawiyah ataupun fanatisme merupakan perkara yang paling besar pengaruhnya, yang akan merusak persaudaraan. Oleh sebab itu, kita lihat bagaimana keadaan negeri-negeri kaum muslimin yang terpecah-pecah. Negeri fulan dan negeri fulan. Dan kesemuanya membanggakan keadaan negerinya. Wa min al-mufsidat ayuhal ikhwah lil-ukhuwah الوقوع في البدعة والوقوع في البدعة جعل الخوارج يقتلون المسلمين باسم الإسلام بسبب بدعة الخوارج التكفير بدعة القول بخلق القرآن جعلت المسلمين يتناحرون ويقتل العلماء فرقت المسلمين بدعة الاعتزال الجهمية القدرية الروافض kullu bid'atin tufarriq al-jama'ah wa tumazziq al-ukhuwah. وفي هذا العصر الحزبية التي جعلت المسلمين يتناحرون على المناصب والكراسي السياسات بدعة. البدعة فرقة والفرقة عذاب والاجتماع رحمة وسنة فاحذروا البدع فإنها تمزق المسلمين وتزرع بينهم العداوة والبغضاء. عبد الرحمن ابن ملجم قتل علي بن أبي طالب تقرب به إلى الله في نظره لأنه يعتقد عقيدة فاسدة فيه وأنه لم يحكم شرع الله فقتل رجلا عظيما من المبشرين بالجنة بسبب البدعة. لهذا قال بعض العلماء ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. Perkara yang kedua yang akan merusak persaudaraan adalah persaudaraan di dalam bid'ah. Perhatikan apa yang terjadi di kalangan orang-orang khawarij. Mereka bersatu melakukan pembantaian dan pembunuhan kepada kaum muslimin. Bahkan mereka mengatasnamakan sebagai peperangan Islam yang Islam. Kenapa mereka melakukan perkara tersebut? Karena mereka menganut faham bid'ah. Golongan takfiriyun. Itu golongan yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Demikian pula kita mengingat kelompok orang-orang yang menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Kelompok yang seperti ini berani tidak hanya berseberangan dengan kaum muslimin, bahkan membantai kaum muslimin dan bahkan telah tertorehkan di dalam sejarah bagaimana darah para ulama terkucurkan akibat pembunuhan yang mereka lakukan. Demikian pula bid'ah yang dimiliki dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Qadariyah, orang-orang Rawafid, Rafidah, itu Syiah. Bagaimana mereka berani membantai kaum muslimin persatuan kaum muslimin, menghancurkan al-ukhuwah, dan kesemuanya dikarenakan bid'ah yang ada pada mereka. Adapun di masa modern kali ini yang muncul dan demikian semaraknya adalah fanatisme kepartaian, fanatisme golongan yang menjadikan kaum muslimin saling bertikai dan bertengkar di antara mereka, yang notabene-nya hanyalah untuk merebutkan kedudukan, untuk meraup kursi, mencari kursi, dan kesemuanya dengan gaya yang mereka lakukan, dari politik atau sistem politik yang mereka lakukan yang penuh dengan tipu daya, dan ini adalah bid'ah. Paman beliau menegaskan bahwasanya bid'ah merupakan bentuk perpecahan, dan perpecahan itu adalah azab. Dan ingatlah bahwa persatuan itu adalah rahmat, dan bahkan persatuan itu adalah sunnah. Maka waspadalah kalian semuanya terhadap perkara bid'ah, karena sesungguhnya perkara bid'ah akan memecah belah kaum muslimin. Bid'ah akan menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan dia menyatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah karena taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pandangannya, pandangan yang beda, pandangan yang merusak, membawanya untuk berani membunuh orang yang terbaik di saat itu, membunuh manusia yang besar, Ali bin Abi Thalib, salah seorang yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syurga, dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi belum menegaskan ini terjadi juga karena bid'ah. Maka wajar apabila para ulama berkata, tidaklah segolongan umat yang memunculkan bid'ah kecuali kelak ataupun niscaya kelak akan menghalalkan pedang kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن مفسدات الأخوة بارك الله فيكم المعاصي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تحاب رجلان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما. ذنب، معصية، شرك، يفرق بينك وبين أخيك، يجعل بينك وبين أخيك وحشة. العاصي يستوحش، والطائع ينفر من معصيته، وإن الذنب ليفرق بين الرجل وزوجته. فاحذروا من المعاصي، احذروا من المعاصي فإنها تفسد الأخوة. ومن ذلك السب، إذا سببت أخاك معصية يجعلكما تتفرقا. بلال ابن أبي رباح قال له أبو ذر: يا ابن السوداء، فجاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا، انظر فرق بينهما، فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعيرته بأمه؟ يعني احتقرته بسبب أن أمه سوداء؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فاعتذر أبو ذر رضي الله تعالى عنه لبلال رضي الله عنه، فعادت الأخوة بينهما. علاج المعصية التوبة لتعود الأخوة على حالها. Perkara berikutnya yang akan merobek ukhuwah adalah ragam kemaksiatan. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah dua orang yang tadinya saling mencintai di antara keduanya, kemudian Allah pisahkan di antara keduanya, dan sungguh hal itu terjadi dikarenakan dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Salah satu di antara keduanya. Dosa yang dia lakukan adalah bentuk kemaksiatan, dan kemaksiatan tentunya akan merusak. Lalu bagaimana dengan kesyirikan yang benar-benar akan memecah belah umat ini? Dan dosa-dosa yang lainnya. Dan ketahuilah, tidaklah seseorang melakukan dosa kecuali dia akan mendapatkan sebuah kerenggangan dan kehampaan, sehingga orang menjauh dari pelakunya. Orang yang taat akan lari dari orang yang seperti ini karena kemaksiatan yang dia lakukan. Dan dosa bisa meruntuhkan mahligai kehidupan rumah tangga. Maka waspadalah kalian semuanya dari beragam kemaksiatan-kemaksiatan dan akibatnya. Kesemuanya akan merusak. Mencela, mencaci juga bagian daripada kemaksiatan, dan keduanya akan memecah persaudaraan. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu satu saat mendapatkan ucapan yang tidak semestinya dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berkata, wahai keturunan yang berkulit hitam, wahai keturunan dari yang berkulit hitam, apa yang diucapkan oleh Abu Dzar sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau marah Dan perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karena akan merusak apa yang dilakukan, bisa merusak persaudaraan. Maka beliau berkata, apakah engkau mencela dengan ibunya? Artinya, apakah engkau telah mencela jadi dia yang berketurunan kulit hitam? Maka sungguh pada dirimu ada perkara jahiliyah. Maka peringatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menyadarkan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau bergegas untuk meminta maaf kepada Bilal dan kembalilah persaudaraan yang tadinya sempat tercederai. Oleh sebab itu, obat untuk kita menjauh dari perkara yang akan mengakibatkan rusaknya ukhuwah, dari dosa yang kita lakukan, adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kalian senantiasa bertaubat, niscaya akan kembali ukhuwah atau persaudaraan. Wa min mufsidat al-ukhuwah الغيبة والتجسس وتتبع العورات وسوء الظن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مفسدات عظيمة. سوء الظن. يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإنه أكذب الحديث. يرى أخاه يمشي مع زوجته محجبة قال رأيت اليوم فلان مع واحدة يعشقها. انتشر الخبر وشاع الخبر الرجل يمشي مع زوجته. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا فجاءت صفية فعادته، يعني زارته إلى المعتكف، خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية في الليل يردها إلى البيت حفاظا عليها، فمشى رجلان من المسلمين فأسرعا في السير لما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رسلكما إنها صفية، يعني قفوا، هذا الذي معي صفية. ما قالوا من هي؟ قالوا يا رسول الله سبحان الله كيف نشك فيك وأنت رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. قال بعض السلف: لو أن أخي أخطأ وكان عندي في خطئه 99 محملا على الخطأ ومحمل واحد على الخير لحملته على محمل الخير حسن الظن بالمسلم، عدم التجسس وتتبع العورات. إنك، يقول عليه الصلاة والسلام، إنك إذا تتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. الذي يتتبع عورة أخيه تتبعه يشوه سمعته، وربما بسبب كثرة القيل والقال نزغ الشيطان فحمل الذي تكلم فيه بباطل على الدخول في المعصية فأفسدت أخوتك معه. لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لأن هناك أيها الإخوة بعد النميمة يشتغل بعد الغيبة يشتغل النمامون. ربما ذكرت أخاك في غيبته بما يكره فنقلها الناقل فأفسد ما بينكما. ونحن في زمن القلوب ضيقة، الكلمة الواحدة تجعل النفرة كما بين المشرق والمغرب، وإلا السلف كانوا لا يقبلون النمامين، أن النمام فاسق، النمام فاسق. عبد الله بن وهب جاءه رجل عن حسن قصد، قال: مررت برجل يسبك ويشتمك. فقال عبد الله بن وهب: اجلس، أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ الشيطان ما حصل واحد إلا أنت. فجاء الرجل الذي سب، فقام عبد الله بن وهب واحتضنه وصافحه ودعا له بخير وأجلسه في مجلسه ليرغم الشيطان الذي أراد التحريش. لا، نحن اليوم نتسمع، ماذا قالوا؟ وإذا في كلمة نزيد لها 10 مثل الشيطان. وهذا الذي ينقل إليك الحديث يسمع كلمة ويزيد لها 99 كذبة ليفسد الأخوة، مثل مسترق السمع عافانا الله وإياكم. Perkara-perkara yang akan merusak dan meruntuhkan ukhuwah adalah ghibah, menggosip, tajassus, memata-matai saudaranya, berupaya untuk menyingkap aurat saudaranya. Su'udzan, berprasangka buruk terhadap saudaranya. Ini adalah perkara-perkara yang akan merusak ukhuwah. Maka hendaknya secara umum kita harus senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik dengan membawa berita, maka hendaknya kalian melakukan tabayyun atau mengcross-check berita yang ada. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian jauhi, kalian menjauh kebanyakan daripada prasangka-prasangka. Sesungguhnya sebagian daripada prasangka adalah dosa. Dan janganlah kalian berupaya untuk memata-matai saudaramu. Dan janganlah kalian melakukan ghibah di antara sesama kalian. Apakah kalian mencintai untuk memakan bangkai saudaranya? Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian terhadap dhan. Sesungguhnya dhan itu merupakan perkataan yang paling dusta. Seorang yang berjalan dengan istrinya, tiba-tiba dia melihat atau ada orang yang melihatnya, maka kemudian dia menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin seraya menyatakan, sungguh tadi aku melihat fulan berjalan dengan selingkuhannya, dalam keadaan dia berjalan dengan istrinya yang memakai hijab. Safiyyah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala beliau mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat i'tikaf, mengunjungi Nabi saat beliau sedang i'tikaf, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemaninya untuk pulang kembali ke rumahnya. Tiba-tiba lewatlah dua orang sahabat. Kemudian dua sahabat ini ketika melihat Nabi berjalan dengan Safiyyah, maka bersegeralah dua sahabat ini berjalan cepat. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dua sahabatnya yang tiba-tiba berjalan cepat setelah melihat beliau, maka kemudian Rasulullah menyatakan, berhentilah sejenak, berhentilah saat, dan ketahuilah bahwa wanita ini adalah Safiyyah. Maka para sahabat atau sahabat yang melihat itu pun berkata, karena mereka tentunya adalah orang yang memuliakan Rasulullah dan tidak akan berburuk sangka kepada Rasulullah, maka mereka minta, wahai Rasulullah, tidaklah kami akan, tidak akan mungkin bagi kami untuk berprasangka yang tidak semestinya untuk engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi? Saya khawatir. Kata Nabi, ingatlah bahwa syaitan itu berjalan melalui jalur darah manusia, dan aku khawatir syaitan menitipkan kepada hati kalian berdua sesuatu yang buruk. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa ada kalanya, tidak menutup kemungkinan, syaitan akan memunculkan satu perkara yang bersifat buruk sangka. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita dari apa yang dilakukan oleh para salaf ketika melihat saudaranya terjatuhkan dalam satu kesalahan. Mari katakan, sekiranya aku melihat ada saudaraku yang terjatuhkan dalam kesalahan saya, aku akan berikan 99 alasan kemungkinan dan kemungkinan yang baik. Subhanallah. Mereka berupaya untuk tajassus memata-matai saudaranya. Dan ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat kalian berupaya untuk menyingkap aurat kaum muslimin, maka sungguh kamu telah merusaknya, atau engkau hampir saja merusak mereka. Upaya untuk menyingkap aurat kaum muslimin akan merusak kehidupan masyarakat. Menebarkan sesuatu yang tentunya akan menimbulkan buruk sangka dan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Menebarkan gosip, katanya dan katanya. Tidak khawatir kalian ketika seorang terus dikondisikan dengan keadaan yang seperti ini, disebarkan gosip dan tidak memberikan kemungkinan-kemungkinan yang baik. Tidak menutup kemungkinan di suatu saat akibat olah kita, akhirnya orang itu pun terjerembab dalam dosa. Oleh sebab itu belum menegaskan kembali, janganlah kalian melakukan upaya tajassus, memata-matai. Janganlah kalian menggosip saudara kalian. Ada sebagian yang berupaya memanfaatkan para ahli namman yang suka mengadu domba bergerak di tengah kaum muslimin untuk merusak dan meruntuhkan persaudaraan. Di masa yang modern yang seperti sekarang ini kita lihat, plus dengan kondisi hati kita yang seperti ini keadaannya, bagaimana pergerakan orang-orang namman, para pengadu domba, mereka berupaya untuk merusak. Dan kita lihat bagaimana pengaruhnya demikian hebat. Dan para salaf menyatakan bahwasanya orang-orang namam adalah orang-orang fasik. Perhatikan kisah salaf ini. Suatu saat datang seorang lelaki kepada Abdullah bin Wahab. Bagaimana orang ini berkata kepada ulama, mengabarkan kepada para ulama ini atau kepada al-imam Abdullah bin Wahab, seraya berkata, sungguh tadi aku melewati seseorang, tadi aku baru saja melewati seseorang yang dia mencela kamu, merendahkan kamu. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Wahab? Abdullah bin Wahab ketika mendengarkan apa yang dikatakan orang ini, maka beliau berkata, kemarilah, duduklah. Kemudian beliau berkata, apakah syaitan tidak memiliki utusan selain kamu untuk hanya mengabarkan perkara seperti ini kepada aku? Maka kemudian Abdullah bin Wahab mendatangkan orang yang dikabarkan telah mencelanya, dipertemukan kepada lelaki ini, dan kemudian keduanya digandengkan tangannya untuk berpelukan. Subhanallah. Dan perbuatan yang seperti inilah yang akan menumbuhkan dan menguatkan persaudaraan. Adapun yang ada di masa kita, sebuah atau satu berita yang ada berkembang dan dihiasi dengan beragam, dengan 10 kedustaan. Dan yang mendengar orang lain dari apa yang telah dikembangkan dengan kedustaan ini pun menambah dengan 99 kedustaan. Beredar perkara-perkara yang dusta, yang tidak jelas, yang kesemuanya adalah bentuk yang hanya akan merusak persaudaraan. Dan orang ini mirip sebagaimana yang Allah sifati di dalam Al-Quran, itu jin yang mencuri berita. Maka beliau mensifati mereka, mereka itu adalah orang-orang yang pencuri pendengaran, layaknya syaitan. ومن مفسدات الأخوة بارك الله فيكم عدم معرفة قدر وأهمية الأخوة والاحتقار مما يجعل الشخص جريئا على المقاطعة. أذكر لكم حديثا عظيما ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، والله يا إخوة فيه عظة وعبرة. أبو بكر الصديق مع ربيعة ابن كعب الأسلم، قال ربيعة ابن كعب أعطاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضا، وأعطى أبا بكر أرضا، فجاءت الدنيا. الدنيا تفسد أيضا الأخوة والمصالح والتنافس على الأموال. قال فجاءت الدنيا فاختلفنا في جذع نخلة. قال أبو بكر هو في أرضي، وقلت أنا هو في أرضي. بدأ الخلاف، لكن انظر إلى الصحابة، قال فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم. زلت كلمة على أبي بكر في ربيعة، كرهها ربيعة لأنها أثرت عليه، ولكن أبو بكر مباشرة ندم، ندم على الكلمة. ما قال أنا شيخ الإسلام أبو بكر الذي هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا المبشر بالجنة، أقول ما أريد، أفعل ما أشاء، أين الخوف من الله؟ هؤلاء الصحابة الذين عرفوا الخوف من الله، عرفوا الأخوة. قال يا ربيعة قل لي مثلها، أريد أن تقتص مني الآن، اقتص الآن، يخاف من يوم القيامة حسنات يأخذها. قال ربيعة فقلت والله لا أقول لك مثلها، إجلالا لأبي بكر واحتراما وتقديرا. قال والله لتقولن لي مثلها أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله، أبو بكر يصر على أن يقول مثل هاي كلمة من أجل أن لا يبقى في ذمته شيء لأخيه. ونحن نتكلم بإخواننا في إخواننا بالعظائم ونرميهم بالكبار ولا نبالي ولا نحن مبشر بالجنة ولا صحابة. الله أعلم بفقرنا في الحسنات. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتبعه ربيعة. المشتكي من؟ أبو بكر. فجاء أصحاب ربيعة قبيلته قالوا كيف يستعدي عليك رسول الله وقد قال لك ما قال؟ يعني كيف يذهب يشتكي بك وهو الذي أخطأ عليك؟ كيف؟ قال إياكم أن يلتفت. أتدرون من هذا؟ هذا شيبة المسلمين، لا يلتفت. اذهبوا عني فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب رسول الله لغضبه، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك ربيعة رضي الله عنه. إجلال احترام، أخوة صادقة. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أبو بكر دخل ربيعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك وللصديق؟ يعني لماذا الصديق يشتكي منك؟ قال قلت يا رسول الله قال لي كلمة كرهتها وندم، فأقسم علي أن أقول له مثلها فأبيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل لا تقل له مثلها، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. قال فبكى أبو بكر وذهب ولا يبكي. لماذا لم يقل له أخوه بدل الكلمة التي أخطأ عليه؟ ونحن أيها الإخوة يقول أحدنا كلمة والثاني يقول عشر، ويقول أحدنا عشر والثاني يقول مئة، ويتكلم هذا في ورقة وذاك ينزل كتاب، نسأل الله العافية. لا نبالي بقدر الأخوة، ولا يعرف بعضنا حق بعض. ربما تلينا بالشحناء والبغضاء وهي من مفسدات الأخوة، والحسد والحقد. إذا رأيت من أخيك ما يعجبك قل اللهم بارك وسل الله مثله، لتبقى أخوتنا أيها الإخوة صافية نقية بعد إخلاصنا لله ومتابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك المعاصي، ترك الذنوب، ترك الجدال. ولولا ضيق الوقت لذكرنا لكم أكثر من ذلك، فحسبنا أن نبتعد عما سمعتم وعن الجدل المذموم، سوء الظن والكذب، ونقل الحديث، وأن نحذر الجواسيس والنمامين. هؤلاء يخربون دول. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يجمع على الحق كلمتنا، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يصلح الأحوال. أنتم أيها الإخوة أمل إندونيسيا، البلاد مليئة بالشركيات والبدع والقبوريين والهندوس والتبرج والسفور والزنا والخمور، البلاد مليئة بحاجة إلى الأتقياء الدعاء طلبة العلم، تعلموا فقهوا الناس، دوسوا الخلافات تحت أقدامكم، وأقبلوا على الخير، انشروا الخير والفضائل في المجتمعات، اتركوا القيل والقال، تعلموا واعملوا وادعوا واصبروا، كونوا قدوة. أهل البدع ليسوا حريصين على الأمة، الحزبيات فرقت الناس، يبحثون عن الكراسي والمصالح، ولا يهمهم يغرق من غرق من غرق ويحرق من احترق. فأمل الأمة بكم عظيم. أسأل الله أن لا يخيب هذه الجموع، وأن يجعلكم دعاة خير ومفاتيح خير. والله إنها تنشرح صدورنا عند أن نرى إخواننا مقبلين على الخير. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وفقنا الله وإياكم، والحمد لله. Perkara yang berikutnya yang akan merusak persaudaraan adalah kondisi seseorang yang tidak memahami utamaan dan besarnya nilai ukhuwah. Kondisi yang seperti ini mengakibatkan cepatnya seseorang untuk bersikap memutuskan persaudaraan. Perhatikan dalam kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam As-Sahihah, kisah yang menakjubkan dan mengharukan. Kisah antara Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana dikisahkan bahwasanya Abu Bakar telah mendapatkan jatah tanah dengan isinya dari perkebunan. Dan demikian pula Rabi'ah bin Ka'ab telah mendapatkan jatah sebidang tanah dengan isinya. Dan kemudian beliau berkata, menceritakan kejadian yang penuh dengan pelajaran untuk kita semuanya saat telah datang kepada kita dunia. Akhirnya kita pun berselisih. Artinya, ada kalanya yang menyebabkan perselisihan itu adalah urusan dunia. Maka beliau berkata, tatkala telah datang dunia, maka muncullah perselisihan. Kisahnya adalah perselisihan dari beberapa pohon korma. Yang sangat bergatan tentunya di tanah yang mereka miliki. Abu Bakar menyatakan, pohon ini masuk lahanku. Rabi'ah pun berkata, tidak, pohon korma itu masuk dalam lahanku. Hal ini menjadikan perselisihan di antara keduanya. Dan perhatikan, pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terjatuhkan dalam kesalahan. Mengucapkan sebuah kalimat, sebuah kata-kata yang sangat tidak disukai oleh Rabi'ah. Yang Rabi'ah membenci ucapan yang diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pada akhirnya Abu Bakar pun sangat menyesali apa yang telah beliau ucapkan. Abu Bakar, orang yang terbaik, manusia yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyesali dari apa yang beliau lakukan dan bertaubat. Tidaklah dia berkata, saya adalah Syekhul Islam. Tidak berat saya adalah saya. Menyebutkan tentang keistimewaan. Saya adalah ahlu syurga. Tidak seperti ini yang beliau ucapkan. Tetapi penyesalan dan taubat dari apa yang dia ucapkan. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Menunjukkan bagaimana mereka sangat mengetahui mahalnya nilai ukhuwah. Maka berkatalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, tolong kisos aku. Ucapkan dengan perkara yang sepadan untukku. Penyesalan yang amat sangat. Dia menyatakan, kisos. Ucapkan hal yang seperti itu untukku. Apa jawaban Rabi'ah? Beliau berkata, wallahi demi Allah, aku tidak akan berkata hal yang seperti itu untukmu. Perhatikan bagaimana Rabi'ah sangat menghormati posisi daripada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bagaimana Rabi'ah sangat berhati-hati dari apa yang akan dia lakukan. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang akan menyisakan sesuatu di dalam hatinya. Oleh sebab itu kembali lagi Abu Bakar meminta untuk supaya dikisas sehingga hilang, tidak tersisakan apapun di hati dia dan di hati Rabi'ah. Dia ingin semuanya hilang. Sampai dia berkata, dua pilihan. Apakah engkau kisos apa yang aku ucapkan kepadamu wahai Rabi'ah, atau engkau akan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Adapun kita, mudahnya kita berucap, menukilkan atau memperbincangkan orang-orang yang besar, orang-orang yang mulia, dalam keadaan bukanlah kita para sahabat, tidaklah kita mendapatkan jaminan surga, tapi sangat berani kita dalam mencap dan memperbincangkan saudara. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tetap mengajak Rabi'ah untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka datanglah beliau berdua dan dilihat ada segolongan dari kabilah Rabi'ah. Dan setelah mereka mengetahui apa yang terjadi, maka membisikkan sesuatu untuk supaya melakukan sehingga tegak kisas. Maka Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu pun marah, meneriakkan kepada mereka, hati-hati kalian, ini adalah orang yang besar dari kalangan kaum muslimin. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, pergi kalian semuanya dariku, jangan sampai sebab kalian menjadikan atau nanti akan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepadaku. Dan apabila Nabi marah kepadaku, maka akan menjadikan Allah marah kepadaku. Aku tidak mau Allah marah kepada Rabi'ah, marah kepadaku. Demikianlah suri teladan daripada beliau. Dan ketika keduanya telah menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun berkata, ada apa gerangan yang terjadi antara kamu dengan Abu Bakar Siddiq? Kan ditanya oleh Nabi. Maka Rabi'ah pun berkata, sungguh wahai Rasulullah, tadi Abu Bakar mengucapkan kalimat yang aku tidak suka seperti itu. Mengucapkan kalimat yang aku tidak suka. Dan dia telah menyesali. Diceritakan apa yang terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, janganlah engkau membalas atau berkata dengan perkataan yang seperti itu. Tapi ucapkan wahai Rabi'ah, ucapkan ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni kamu wahai Abu Bakar. Ketika mendengarkan hal yang seperti itu dan diucapkan ghafarallahu laka ya Abu Bakar, maka menangislah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan pulang. Adapun kita, di manakah kita dengan mereka? Bagaimana satu kata kita kembangkan menjadi 10 kata? Bagaimana 10 kata kita kembangkan dibalas dengan 100 kata? Satu kalimat dibalas dengan satu risalah. Subhanallah. Inilah keadaan kita. Tidak sadar ada jalannya. Kita sedang tertimpa perkara yang merusak ukhuwah. Jagalah hatimu. Apabila ada kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh saudaramu, doakan keberkahan untuknya. Kemudian kembali, beliau mengingatkan kepada kita untuk terjaganya ukhuwah. Tinggalkan, jauhi perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Tinggalkan perdebatan-perdebatan. Cukupkan untuk kalian suatu perkara yang akan membawa kemanfaatan dalam kehidupan kalian. Tinggalkan berburuk sangka. Tinggalkan ucapan-ucapan dusta. Dan waspadai para juru dusta atau para pengadu domba. Dan para mata-mata, yaitu para pencari berita-berita yang memata-matai saudaranya. Demikian yang beliau sampaikan. Dan kemudian pada penutup, beliau mengingatkan kepada kita yang sebelumnya beliau mendoakan kepada kita, semoga Allah menjaga persatuan kalian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menekutkan dan menyatukan hati-hati kalian di atas agama ini. Kemudian beliau berkata, kalian ini adalah harapan negeri Indonesia. Kalian ini adalah harapan. Kenapa demikian? Saya lihat banyaknya kesyirikan-kesyirikan, bid'ah-bid'ah, perkara-perkara yang mungkar. Agama-agama yang batil, Hindu dan yang lainnya. Banyaknya bentuk at-tabarruj. Kaum wanita yang sangat mudah dan sangat berani memamerkan kemolekan tubuhnya. Zina, minuman keras, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya sangatlah membutuhkan orang-orang yang seperti kalian, para thalabatul ilm. Maka beliau menasihatkan kepada kita, belajarlah kalian dan belajarlah kalian. Tinggalkan perselisihan. Letakkan perselisihan-perselisihan itu di bawah kaki kalian dan injak itu perselisihan. Sebarkan kebaikan, sebarkan keutamaan-keutamaan agama ini. Tinggalkan katanya dan katanya. Tinggalkan gosip. Belajarlah agama dan bersabarlah kalian di atas kebaikan-kebaikan. Jadilah kalian yang menjadi umat atau jadilah kalian umat yang menjadi sebab kebaikan. Jadilah kalian sebagai kudwah suri teladan yang baik. Tinggalkan fanatisme. Kemudian beliau menyatakan, yang saya lihat di masa kita menambah catatan kerusakan-kerusakan yang beredar di tengah kaum muslimin. Bagaimana fitnah politik yang ada, fanatisme kepartean yang hanya berujung kepada pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Sungguh kata beliau, kalian adalah harapan untuk negeri ini. Kemudian pada bentuk beliau mendoakan kepada kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membuka hati-hati kita untuk semua kebaikan. Dan semoga Allah senantiasa mencurahkan taufiknya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Memberikan keberkahan dan kebaikan di kehidupan dunia ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan istiqamah kepada kita semuanya. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang bisa saya sampaikan, bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.